لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa. Sedangkan bagi orang yang imannya kuat, memiliki iman yang dinamakan dengan orang yang memiliki iman kepada Allah adalah yang mampu untuk melawan hawa nafsu dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan orang yang beriman. Yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya dengan menjalankan ibadah, dengan menekan hawa nafsu, melawan hawa nafsu, di antaranya adalah dengan mentaati perintah Allah dengan berpuasa. Sedangkan pada dasarnya semua ibadah ini memiliki asrar, memiliki kemuliaan-kemuliaan, rahasia-rahasia kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang paling penting adalah untuk membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dan menundukkan hawa nafsu. Sebab di dalam diri manusia ada ruh, ada jiwa, ada hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya itu akan menjadi orang yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang menundukkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya dan menjernihkan, mensucikan jiwanya, rohnya, itu adalah hamba yang mulia. Sedangkan satu-satunya cara untuk mensucikan jiwa dan menundukkan hawa nafsu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menjelaskan bahwasanya puasa ini memiliki banyak kemuliaan, banyak keistimewaan, di antaranya adalah yurawwidun nafs, yang dapat melatih hawa nafsu, yang dapat melatih, mendidik hawa nafsu, mendidik akhlak, mengendalikan hawa nafsu, dan juga puasa memiliki faedah-faedah serta kemuliaan yang banyak. Bahkan dalam bidang kedokteran pun, dalam bidang kesehatan, bahwasanya puasa ini memiliki faedah kesehatan yang sangat banyak, yang sangat mulia. Karena manusia itu dalam waktu 11 bulan yang selalu menikmati makanan, selalu makan, selalu minum, yang selalu memenuhi perutnya ini dengan makanan dan minuman, dan tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi." Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwasannya manusia tidaklah seorang manusia yang memenuhi tempat lebih buruk daripada perutnya. Jadi tempat yang paling buruk diisi oleh manusia adalah perutnya sendiri. Ini adalah tempat yang paling buruk jika dipenuhi. Maka cukup bagi manusia, bagi hamba yang muslim, dalam waktu 11 bulan itu selalu mengisi perutnya, selalu mengenyangkan perutnya, memenuhi perutnya dengan makanan dan minuman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa wajibnya di bulan Ramadan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hasbu ibnu Adam lugaimat yagimna sulbahu. Cukuplah bagi manusia yang memakan beberapa suapan yang sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggungnya, sekiranya dapat melakukan aktivitas. Itu cukup beberapa suapan. Fa in kana la mahala, jika memang harus makan dan minum, thulutun li ta'amihi wa thulutun li syarabihi wa thulutun li nafasihi. Jika memang harus makan dan minum, maka setidaknya makan sepertiga, perutnya ini diisi dengan makanan, sepertiga diisi untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Jadi jangan sampai dipenuhi, jangan sampai seseorang makan ini sampai terlalu kenyang karena perut ini merupakan tempatnya penyakit. Dan semakin diisi semakin penuh, semakin menimbulkan penyakit. Jadi di antara faedah fadilah berpuasa adalah agar jasmani seseorang ini menjadi sehat. Dan juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Sedangkan para salaf, hamba-hamba yang soleh, bahkan para wali yang mengetahui sir kemuliaan berpuasa, mereka tidak cukup hanya berpuasa pada bulan Ramadan karena mengetahui bagaimana kadar puasa, karena mengetahui bagaimana kemuliaan berpuasa. Maka banyak daripada hamba-hamba yang soleh yang selalu memperbanyak puasa khususnya pada hari-hari yang mulia yang dianjurkan, yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan berpuasa dengan puasa yang paling baik, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari, yaitu puasanya Nabi Allah Dawud AS. Sebab ulama menjelaskan bahwasannya seseorang bisa menjadi mulia, seseorang bisa menjadi wali, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mensucikan jiwanya, dengan membersihkan hatinya, dengan menundukkan hawa nafsunya. Dan itu bisa didapatkan dengan memperbanyak puasa. Maka seharusnya setiap hamba muslim itu tidak hanya berpuasa pada bulan Ramadan. Walaupun hanya wajibnya pada bulan Ramadan, namun sebaiknya memperbanyak puasa. Minimalnya adalah pada hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa seperti hari Arafah, Asyura, Tasu'a, Senin, Kamis, dan lain sebagainya, semampunya yang dapat dilakukan untuk di samping mendapatkan fadilah di dunia, yaitu bisa menjadi sehat, terdidik hawa nafsunya, terdidik akhlaknya, dan juga untuk tabungan di hari kiamat nanti, sebab dunia mazra'atul akhirah, dunia ini merupakan tempat bertanam yang hasilnya akan didapat di hari akhirat nanti. Sedangkan di antara hikmah seseorang berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa adalah di samping menundukkan hawa nafsu, melawan hawa nafsu, dan juga untuk mengingatkan bagaimana rasanya lapar dan dahaga. Sebagaimana keadaan orang-orang yang fugara, orang fakir, orang miskin yang selalu merasakan lapar dahaga. Banyak dari orang-orang yang mampu berkecukupan atau bahkan orang yang kaya itu tidak tahu bagaimana rasanya lapar. Nah, jika seseorang berpuasa dan merasakan lapar, merasakan dahaga, maka akan tersentuh hatinya. Jika melihat orang-orang yang kelaparan, akan tersentuh hatinya. Jika melihat orang-orang yang kehausan, yang kekurangan, sehingga akan timbul dari hatinya rasa kasih sayang terhadap orang muslim, saudaranya muslim. Hamba yang seperti ini adalah hamba yang akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang terhadap semua umat muslim, lebih khususnya lagi kepada orang yang tertimpa musibah, mendapatkan cobaan, kepada orang fakir, orang miskin yang merasakan kelaparan dan lain sebagainya. Itu lebih harus lebih ditekankan, lebih dianjurkan untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap mereka. Sebab ulama menjelaskan jika seseorang tidak memiliki rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap mereka, itu berarti telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kasih sayangnya dari hatinya, dan tidak dicabut rasa kasih sayang kecuali dari hamba-hamba yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk berpuasa, wajib hukumnya untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Namun syariat Islam tetap Allah Subhanahu wa taala selalu meringankan hamba-Nya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Makanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Boleh berbuka jika terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam syariat. Misalnya orang sakit, atau orang musafir, atau orang yang wanita yang sedang mengandung atau menyusui. Baik jika khawatir pada dirinya maupun khawatir pada anaknya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa dari kalian yang sakit atau dalam keadaan bepergian, maka hendaknya berpuasa dengan jumlah yang sama, wajib diqadha jumlah puasa yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Bahkan dalam syariat Islam itu berpuasa bisa menjadi haram. Jika seandainya seseorang sakit, lalu jika berpuasa maka sakitnya akan bertambah. Atau jika berpuasa akan timbul penyakit yang lain. Karena sebab menahan lapar, misalnya jika seseorang sakit ginjal atau sakit mah, khawatir jika berpuasa ini timbul penyakit yang lain atau tidak akan sembuh dan lain sebagainya, atau bahkan bertambah, ini bisa menjadi haram. Maka diperbolehkan bagi orang yang demikian, jika dalam keadaan sakit boleh berbuka walaupun secara terus-menerus. Walaupun sekiranya sakitnya ini tidak bisa sembuh. Namun wajib diganti dengan satu mud. Setiap harinya dikeluarkan satu mud. Jika seandainya tidak diharapkan sembuhnya. Misalnya mendapat kabar dari dokter yang dapat dipercaya bahwasannya ini tidak bisa dihentikan penyakit ini sehingga tidak boleh puasa. Diperbolehkan dalam syariat untuk menggantinya dengan satu mud setiap harinya. Sedangkan di antara faedah, fadilah, keutamaan puasa yang sangat agung adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan manusia itu untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, semua amalan ibnu Adam, amalan manusia untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Ulama menjelaskan maksudnya bukan berarti ibadah yang lain itu untuk kita, tetap ibadah yang lain itu untuk Allah Subhanahu wa taala agar dapat diterima oleh Allah. Hanya saja ibadah-ibadah yang lain selain puasa kita dapat merasakannya atau kita dapat melihatnya. Kita dapat menyaksikannya dan bisa disaksikan, bisa dilihat oleh orang lain. Jadi bisa jadi orang yang beribadah selain puasa itu timbul sifat riya dan lain sebagainya. Misalnya seperti sholat, sedekah, haji dan lain sebagainya. Atau amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi berpuasa itu tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saja kita duduk di sebelah seseorang, kita tidak tahu orang itu dalam keadaan berpuasa, hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi benar-benar puasa ini adalah ibadah yang mendekati ketulusan, yang lebih dekat dengan ikhlasan, keikhlasan. Ibadah yang untuk benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah lipat gandakan pahala puasa, illa saum Fa innahu li wa ana azibi, kecuali puasa, puasa ini untukku dan aku yang akan membalasnya. Amalan-amalan yang lain itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, Allah sendiri yang akan membalas. Tentu saja yang diharapkan adalah pahala balasan yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang mulia adalah dengan hamba yang memperbanyak puasa. Sedangkan orang yang berpuasa yang dapat mensucikan jiwanya sehingga akan mengalahkan hawa nafsunya dengan ditahan hawa nafsunya. Jika ditahan hawa nafsu, maka roh akan menjadi kuat sehingga orang tersebut dapat selalu untuk mentaati, berbuat ketaatan. Sedangkan ketaatan yang akan menjadikan jiwa ini semakin kuat, roh ini semakin kuat. Makanya orang yang berpuasa merasakan rohani tersendiri. Orang yang berpuasa itu merasakan sifat-sifat spiritual, rohaniyah atau rohani tersendiri. Benar-benar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi khususnya jika sebelum berbuka. Merasakan senangnya karena telah menjalankan ibadah yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaim farhatan," bagi orang yang berpuasa ini mendapatkan dua kali rasa senang, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Itu pada saat berbuka dan juga pada saat bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang semakin banyak berpuasa semakin dapat menundukkan hawa nafsu dan semakin dapat mensucikan jiwanya sehingga akan menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam berpuasa itu terkadang menjadi wajib hukumnya, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi makruh, dan terkadang menjadi haram. Telah kita pelajari sebagian puasa-puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan dan juga puasa qadha. Qadha dari bulan Ramadan atau puasa kafarah tebusan, dan juga puasa haji di haji dan di umroh sebagai pengganti fidyah, dan juga puasa istisqa jika diperintahkan oleh pemimpin, dan juga puasa nazar. Ini adalah puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah itu ada yang terulang-ulang sebagaimana terulang-ulangnya tahun, jadi tahunan, seperti puasa Arafah, Tasu'a, Asyura, dan juga 11 dari bulan Muharram serta 6 hari dari bulan Syawal, serta dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan-bulan Al-Hurum, Asyuril Hurum, bulan-bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab, sebab pahalanya lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puasa pada bulan Sya'ban, karena diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyaknya puasa, tidak pernah beliau berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan beliau tidak pernah berpuasa sebanyak selain bulan Ramadan, hampir berpuasa sebulan penuh yaitu pada bulan Sya'ban. Jadi Nabi Muhammad SAW paling banyaknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa Sya'ban. Bulan Sya'ban beliau berpuasa kecuali beberapa hari. Dan juga ada puasa sunnah yang bulanan, yang terulang-ulang dengan terulang-ulangnya bulan, seperti hari-hari putih, Ayyamul Bid, ketika bulan ini purnama, yaitu tanggal 13, 14, 15, tiap bulannya, bulan Hijriah. Karena orang yang berpuasa pada 3 hari ini, setiap bulannya akan mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun. Sebab orang yang berpuasa 1 hari, pahalanya 10 kali lipat, sama seperti puasa 10 hari. Jika 3 hari, 30 hari sebulan. Jika setiap bulannya berpuasa 3 hari, maka seperti sepanjang tahun selalu berpuasa. Ini adalah puasa yang dianjurkan dalam syariat. serta ada juga puasa yang terulang-ulang pada setiap minggunya, mingguan, yaitu pada hari Senin dan Kamis, sebab amalan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin dan Kamis. Serta sebaik-baiknya puasa adalah puasa Daud, yaitu puasa sehari, berbuka sehari. Ini adalah sebaik-baiknya puasa. Dan juga ada puasa yang dimakruhkan. Puasa yang makruh adalah jika berpuasa hanya pada hari Jumat. Jadi menyendirikan puasa hanya pada hari Jumat, atau hanya hari Sabtu, atau hanya hari Ahad. Sebab dijelaskan bahwasannya Jumat ini merupakan lebarannya orang Muslim. Jadi dimakruhkan jika berpuasa hanya pada hari Jumat, pada saat lebarannya orang Muslim. Dan juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW seseorang hanya berpuasa pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Nah, jika disendirikan. Namun jika disambung, misalnya puasa pada hari Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, itu boleh-boleh saja. Atau Sabtu Minggu digabungkan, itu boleh. Dan juga yang dimakruhkan adalah puasa ad-dahar sepanjang tahun. Bagi orang yang khawatir timbul bahaya, timbul sesuatu yang berbahaya, penyakit dan lain sebagainya, atau sekiranya akan menghilangkan hak-hak yang dianjurkan. Jika puasa terus, maka meninggalkan mengaji misalnya, atau menasihati orang lain, atau misalnya menjamu tamu dan lain sebagainya, meninggalkan hak-hak yang dianjurkan, jika khawatir demikian, ini makruh. Puasa terus-menerus. Apalagi jika sampai meninggalkan hak-hak yang wajib, tentu saja diharamkan. Sebab sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la saman fa'amal abad, tidak mendapatkan pahala puasa bagi orang yang selalu berpuasa. Fa'amal abad, fa'amal dahar, yaitu sepanjang tahun berpuasa. Sedangkan ada juga puasa yang diharamkan. Ini ada dua macam, ada puasa yang diharamkan namun tetap sah. Sah hanya diharamkan. Puasanya tetap sah tetapi tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Yaitu puasa seorang istri tanpa izin suaminya yang berada di dalam kota. Jadi suaminya masih ada, dan istrinya berpuasa tanpa izin, ini tidak dihalalkan sebagaimana yang diriwayatkan dalam As-Sahihain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yahillu limra'atin an tasum wa zawjuha syahid illa bi'idznihi." Tidak halal bagi wanita yang berpuasa sedangkan suaminya itu ada, kecuali dengan izinnya. Jadi jika suaminya ini sedang bepergian, atau misalnya puasa dengan izin suami, itu diperbolehkan. Namun jika tidak demikian, ini diharamkan. Harus dengan izin suami. Serta ada juga macam puasa yang diharamkan dan juga tidak sah. Ada lima macam. Di antaranya adalah puasa pada hari raya Idul Fitri, puasa pada hari raya Idul Adha, itu diharamkan dan tidak sah. Sebab dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga puasa pada ayam tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Ini juga diharamkan dan tidak sah, sebab dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjelaskan bahwasannya ayam Mina, ayam akal wa syurub. Hari-hari Mina, yaitu ayam tasyrik ini adalah hari-hari makan dan minum. Jadi tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Serta di antara hari-hari yang diharamkan berpuasa dan tidak sah adalah shaumun nisfil akhir min Syaban. Puasa setengah akhir dari bulan Syaban. Dari tanggal 16 sampai akhir bulan Syaban, ini diharamkan dan tidak sah. Sebab sabda Nabi Muhammad SAW, "Jika intasafa Syaban fala tasumu," jika memasuki pertengahan bulan Syaban, maka janganlah kalian berpuasa. Itu diharamkan. dan juga hari-hari yang diharamkan berpuasa dan tidak sah adalah berpuasa pada yaumus syak, hari yang diragukan telah masuknya bulan Ramadan atau belum. Nah, jika diragukan, ragu, maka ini haram untuk berpuasa. Berpuasa sunnah itu diharamkan. Itu pada tanggal 30 dari bulan Syaban. Misalnya ada timbul kabar yang tidak jelas tentang adanya hilal. Ada kabar-kabar yang tidak jelas tentang masuknya bulan Ramadan atau belum. Nah, jika timbul keraguan seperti ini pada tanggal 30 Syaban, itu diharamkan berpuasa. Sebab penjelasan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya bulan itu kalau tidak 29 jumlahnya atau 30 hari. Nah, pada bulan Syaban itu jika timbul keraguan apakah 29 atau 30, apakah 29 dan 30-nya atau besoknya masuk 1 Ramadan atau masih 30 Syaban. Nah, jika timbul keraguan maka ini diharamkan dan tidak sah. Sebab sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, man sama ya musyak, fakat asa abal gasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, hari yang meragukan, maka telah mendurhakai abal gasim Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh ashabus sunan al-arba'ah. Sedangkan, kecuali jika memang tidak ada timbul keraguan, tidak ada kabar-kabar yang membuat ragu pada tanggal 30 Syaban ini, maka itu diperbolehkan berpuasa. Tidak diharamkan. Serta ulama menjelaskan bahwasannya seseorang boleh-boleh saja berpuasa pada hari yang diragukan itu 30 Syaban atau setengah akhir dari bulan Syaban, itu diperbolehkan pada dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah jika puasanya itu adalah puasa wajib. Puasa wajib seperti qadha, mengqadha puasa Ramadan yang lalu, itu boleh-boleh saja walaupun pada hari 30 Syaban. Atau pertengahan akhir dari bulan Syaban. Atau misalnya puasa kafarah, penebusan atau nazar. Jika puasa wajib boleh-boleh saja. Atau misalnya keadaan yang kedua adalah, misalnya terbiasa untuk berpuasa pada hari-hari tertentu. Sudah menjadi kebiasaannya. Misalnya sudah biasa berpuasa Senin Kemis. Dan kebiasaan ini didapat walaupun seseorang yang telah melakukannya walaupun satu kali. Jika sudah melakukan puasa Senin Kemis walaupun satu kali, lalu ingin melanjutkannya pada bertepatan dengan hari yang meragukan, 30 Syaban atau setengah hari akhir dari bulan Syaban, itu diperbolehkan. Atau misalnya puasa Nabi Dawud sudah terbiasa, itu diperbolehkan. Serta boleh-boleh juga seseorang yang berpuasa pada hari yang meragukan 30 Syaban atau setengah akhir dari bulan Syaban jika disambung dengan sebelum pertengahan bulan Syaban. Misalnya sebelumnya telah berpuasa pada tanggal 15 atau tanggal 14, 15. Boleh saja disambung dengan 16. Jika berpuasa pada tanggal 16 Syaban, boleh dilanjutkan puasa pada tanggal 17. Terus seperti itu sekiranya disambung dengan sebelum akhir atau sebelum pertengahan bulan Syaban. Namun jika terputus, walaupun sehari itu tidak diperbolehkan puasa lagi jika sudah memasuki pertengahan akhir dari bulan Syaban. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, puasa-puasa apa saja yang diwajibkan dan puasa apa saja yang disunahkan, dimakruhkan, bahkan yang diharamkan. Insya Allah kita akan pelajari tentang sahnya, syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.